السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام وجيب الله سبحانه وتعالى. الله مدكان kita melanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر جزء yang ke-6، السلام عليكم ورحمة dan الله insya Allah pada pagi hari وبركاته ini kita akan الحمد لله melanjutkan pembacaan dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-52. Nah, baca Abu Fatim. نعم أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يصيبنا بكن اي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka bersegera pada mereka dan mereka mengatakan sesungguhnya kami takut akan menimpa kami musibah. Maka Allah mengatakan akan mendatangkan kemenangan atau urusan dari sisinya. Maka menjadikan atas apa yang tersembunyi pada diri-diri mereka penyesalan. Alfa'u harfu atfin, taro fi'lu fi'lun madin alladhi Rafiim fi'lun madin Mudhari taro ayat kan ro'ayar ro'ayar itu taro fi'lun mudhari'un alladhina fa'ilnya saja taruh filenya dulu dong, filenya tuh anta. Oh, filenya anta. Alladzina batu mafulun bisa. Naam. Nah, fi qulu bi jar wa madrur him mudhafun ilaih maradun sebagai fi qulu bihim sebagai ini saya. Alladzina fi qulubihim marad, fi qulubihim tadi ya majrur khabar muqaddam, maradun akhar. Maradun mubtada akhar. Naam. Yusari'una fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il fihim jar wa majrur yaquluna fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il nakhsha fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu saja. Naam. Nah, an harfu nasbin wa masdariin tusibana fi'lun mudhari'un anna sebagai maf'ulun bih. Tusibana. Betul. Betul. Da'irah sebagai fa'ilnya. Naam. Naam. Alfa wa harfu atfin asa fi'lun madhin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il an harfu nasbin wa masdariyin ya tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an bil fathi jar wa majrur au harfu atfin amrin ma'tuf ke fathi min indi jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaih al fa'u harfu jawab saya Alfa'u menjadikan harfu alfin aja saya. Iya. Yusbihu fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il. Ini benar dia huruf jawab karena kan ini yusbihu ini menjadikan. Oh, nah. Alwawu sebagai fa'il dari yusbihu alam ma jar wa majrur asarru fi'lun madin al waw sebagai fa'il fi anfusi jar wa majrur him mudhafun ilaih nadimina sebagai mubtada mu'akhar masa mubtada majrur apa itu kalau daya kan kalau enggak majrur mansub. Oh iya berarti ini fi'an. Nah ada ya Zain. Tadi apa? Nanti tadi bilangnya wawunya apa? Fa'il apa isimnya? Oh iya, isim sabah isim Zain. Ya, soalnya kan dia temannya Kana kan? Iya, na'am Zain. Berarti nadimina khabarnya yusbihu Zain. Na'am. Na'am Zain. Tafsir 52. Yuhbirullahu ta'ala an jama'atin minal munafiqina annahum kanu yubadiruna fi mawad mawaddatil yahudi mawaddatil yahudi lima fi qulubihim minasyakki wan nifaqi wa yaquluna innama nuwadduhum khasyata'an yaghfiru yasfaru kali yasfaru bil muslimina fayusibuna ma'ahum qala Allah ta'ala dakarahu fa'asallahu an ya'tiya bil fathi ay fataha makkata wayun suruh bukan fataha makkata ay fathi makkata gitu. Oh ya ay fathi makkata wa yunsuru nabiyahu wa yuzhiru islamu wal islama wal muslimina ala kuffari au yuhayyi'a minal umuri ma tadhhabu bihi quwwatul yahudi wan nasara fayahdha'u lil muslimina fahina idin yandamul munafiquna ala ma amaru fi anfusihim minal mawalatihim min mawalatihim Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada seluruh orang-orang munafik bahwasanya mereka dahulu menjalin hubungan ya juga di bersegera di dalam bersahabat dengan orang-orang Yahudi ya dalam ya mencintai gitu ya. Mencintai ya. Dengan apa di dalam hati mereka keraguan dan nafik ya kerusakan ya, sebabkan di dalam hati mereka itu ada keraguan dan kemunafikan. Keraguan dan kemunafikan dan mereka berkata sesungguhnya nawadduhum khasyata. Sesungguhnya kami mencintai mereka. Sesungguhnya kami mencintai mereka maka agar memenangkan mereka dari dengan muslimin ya. Maka menimpa kami bersama mereka. Allah Ta'ala berfirman menyebutkannya, maka Allah mendatangkan kemenangan, yaitu kemenangan penaklukan kota Mekah. Dan menolong nabinya dan menampakkan keislaman, memenangkan keislaman dan kaum muslimin atas orang-orang kafir. Dan atau menyiapkan dari perkara-perkara apa yang telah hilang kekuatan dari orang-orang Yahudi dan Nasoro, maka mereka menyerah terhadap kaum muslimin. Maka pada waktu yandamu mereka orang-orang munafikun menyesal atas diri-diri mereka. Atas apa yang mereka rahasiakan. Oh. Atas apa yang mereka rahasiakan terhadap diri-diri mereka dari muamalahnya, muamalah. Bukan mualah, itu maksudnya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Oh ya, memberikan mayoritas terhadap orang kafir. Syukran zat jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka bersegera pada mereka. Maksudnya bersegera dalam mencintai orang Yahudi dan Nasrani. Padahal dia sebelumnya dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Tapi orang yang dalam hati ada penyakit, yaitu orang munafik, mereka ya malah lebih dekat kepada orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, dibandingkan kepada kaum muslim. Ya. Dan sifat ini selalu berulang ya. Di zaman kita pun ada orang-orang seperti itu gitu ya. Ada orang-orang yang kalau sama orang Islam galaknya minta ampun gitu ya. Tapi kalau sama orang Nasrani, sama orang Yahudi, baiknya minta ampun ya. Sampai gerejanya dijagain gitu ya. Sementara yang sesama Muslim, ya hanya karena beda manhaj gitu ya, beda pemahaman, pengajiannya dibubarin ya. Yang punya orang kafir, ya, acara keagamaannya dijagain. Ini namanya salah prioritas ya. Konsep al-walid dan al-baro'nya itu salah, keliru. Harusnya yang namanya al-wala ya, loyalitas, itu untuk kaum muslimin. Al-bara' untuk orang-orang kafir. Jangan terbalik, jangan sama orang kafir memberikan loyalitas dan kecintaan sementara kepada sesama muslim ya. Kalau berlepas diri, terbalik. Harusnya memberikan kecintaan kepada kaum muslimin, berlepas diri pada orang kafir. Bermuamalah dengan orang kafir tidak terlarang ya. Tidak ada yang melarang. Tidak ada dalil-dalil syar'i yang melarang seorang muslim itu bermuamalah dengan orang kafir. Yang dilarang itu adalah ketika kita tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan muamalah. Sampai seorang muslim itu malah mengikuti ajarannya atau kegiatannya orang-orang kafir, ini yang enggak boleh. Selama dalam batasan muamalah enggak apa-apa, tapi kalau ada masalah syariat, ada masalah akidah, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Nah, orang-orang munafik di zaman Rasulullah seperti itu ya. Sama, mereka juga lebih dekat sama orang Yahudi Nasrani dibanding sama orang Islam. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka mengatakan kami takut ya akan mendapatkan musibah. Jadi mereka menggunakan politik dua kaki gitu ya. Sama orang Islam ngakunya Islam gitu ya, tapi ntar sama Yahudi Nasrani juga bermesraan ya. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indi. Maka semoga Allah segera mendatangkan kemenangan, yaitu Fathu Makkah, atau keputusan dari sisinya. Fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jadilah mereka terhadap apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka menyesalinya ya. Jadi tadinya orang munafik ini ya cari aman gitu ya. Wah, ini kalau hanya berpihak pada kaum muslimin nanti mereka diperangi oleh orang Yahudi Nasrani. Makanya mereka ya di depan orang Islam ngakunya muslim, kemudian di depan orang Yahudi Nasrani mereka pun memberikan loyalitas mereka. Maka ya ketika Allah berikan Fathu Makkah, kemenangan ya, penaklukan atas kota Mekah, menjadi menyesal orang-orang munafik. Ternyata orang Islam yang mereka kira lemah yang mampu menaklukkan kekuatan terbesar di Arab ketika itu, yaitu bangsa Quraisy yang ada di Mekah. Maka jadilah mereka menyesal, karena awalnya mereka tidak yakin ya, tidak mungkin ya kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Namun Allah berikan kemenangan Bahkan Allah taklukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Ya, ini semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat orang-orang munafik menyesali ya, perbuatannya. Namun penyesalan itu ya terlambat ya. Karena sekalipun Mekah ditaklukkan, ya kalau memang di hatinya ada penyakit, tetap aja dia tetap dalam kemunafikan ini. Nah, baca ukurnya dia baca. Nah, mana ukurnya dia? 52 kan? Bu, suaranya ya. Kecil banget ya? Kecil banget. Nah, ini sudah. Ya. Ayat 52 ya Ustaz, 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu ahaulai alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Dan mereka berkata kepada orang-orang beriman, apakah mereka orang-orang yang bersumpah kepada Allah dan sungguh-sungguh aimani apa ya? Dan sungguh-sungguh dengan nama Allah ya? Dan aiman itu bukannya sumpah ya? Oh, dan mereka sungguh-sungguh bersumpah bahwa mereka mereka sesungguhnya benar-benar bersama kalian, maka gugurlah ya atau gagallah perbuatan mereka dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Al-wawu harfu istiqnaf yaqulu fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il. Alladzina maf'ulun bihi. Dengan apa ilnya? Ya qulu ma. Ohnya asli. Oh, alwa. Wa yaqulu. Alwa kan harfu istinaf. Yaqulu kan fi'il mudhari ya Ustaz. Ya, fa'ilnya alladzina justru. Oh iya deh. Karena orang yang beriman berkata. Mereka berkata, iya ya. Wa yaqulu fi'il mudhari alladzina fa'il dari yaqulu. Amanu fi'il madi alwau sebagai fa'il. Apa hamzatu ya hamzatu harfu istifham haulai mubtada alladzina badal ya Ustaz isim syaur sebagai badal dari haulai aqsamu fi'il madhi alwaw sebagai fa'il billahi jarwa majrur jahda jahda itu maf'ul min dari aqsamu ya maf'ul mutlak aja nih. Maf'ul mutlak aimanihim berarti mudhofun ilaih dari jahda. Iya. Yeah. Mudhofun ilaih dari jahda, him mudhofun ilaih dari aimani. Inna harfu taukidin wa nasbin, hum isim inna, la lamu taukid, ma'a zorof makan, kum mudhofun ilaih. Habita fi'il madi, dengan alimatu ta'nis, a'malu fa'il dari habita, hum mudhofun ilaih. Fa'u harfu atfin asbahu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il khosirina al-wawu sebagai asbaha itu temannya itu ya asbah temannya kana ya temannya kana ya berarti al-wawu sebagai isim dari asbahu ya berarti khosirin khobar dari asbahu gitu. Nah, tiga tafsirnya wahina idzin yaqulu ba'dul mu'minina li ba'din muta'ajjibina min halil munafiqina idza kushifa amrahum aha ibul fa'ilan ya ibul fa'ilan amruhum ya idza kushifa amruhum aha ula'il ladzina aqsamu bi aghladhi bi'aghladhil aimani innahum lama'ana batalat a'malul munafiqin allati amiluha fid dunya fala thawaba lahum 'alaiha li'annahum amiluha 'ala ghairi imani fa khasiru dunya wal akhirati. Dan pada saat itu sebagian dari mereka, sebagian dari orang-orang beriman berkata kepada sebagian yang lain dengan takjub atau heran tentang keadaan orang-orang munafik. Apabila diungkapkan, apabila perkara perusahaan mereka diungkapkan, apakah mereka itu orang-orang yang bersumpah itu lebih kuat imannya dan bahwa sesungguhnya mereka. Artinya itu apakah orang-orang yang bersumpah dengan sumpah yang sangat kuat itu bersama kita? Oh iya, sumpah ya tadi. Apakah mereka orang-orang yang sumpah yang dengan sumpah yang kuat itu bersama, benar-benar bersama dengan kita? Gugurlah atau hapuslah amal-amal perbuatan orang-orang munafik atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan Allah tidak akan memberikan pahala atau balasan kepadanya. Karena mereka mengerjakan atas dasar bukan karena keimanan. Dan mereka orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaa'ulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dan orang-orang yang beriman berkata, apakah mereka orang-orang munafik yang mereka bersumpah ya atas nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah bahwa mereka sungguh bersama kamu wahai Rasulullah, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, gugur ya amalan-amalan mereka, maka jadilah mereka orang yang merugi. Jadi orang-orang yang beriman mengetahui bahwasanya orang munafik ini ya, sekalipun mereka bersumpah bahwasanya mereka muslim, itu adalah sumpah yang palsu ya. Mereka mengetahui hal tersebut ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum, ya amalan-amalan mereka itu gugur, fa asbahu khasirin, maka jadilah mereka merugi. Inilah yang sering kita ulang bahwa kenapa orang munafik itu ya di dalam ayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada keraknya neraka. Pada tingkatan paling bawah di dalam neraka. Kalau surga makin ke atas itu makin baik ya. Nah, kalau neraka makin ke bawah makin dahsyat siksaannya. Nah, orang munafik ini di keraknya. Kenapa mereka lebih keras siksaannya daripada orang yang kafir? Yang pertama karena mereka ya, orang kafir, sekalipun mereka kafir kepada Allah, sekurang-kurangnya mereka jujur dalam kekufuran mereka. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak jujur ya. Jadi mereka menggabungkan dua bentuk pelanggaran. Yang pertama dusta, yang kedua kekufuran. Dan orang munafik itu ketika melakukan amalan tidak didasari dengan iman. Padahal syarat diterimanya ibadah harus beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang jujur, bukan keimanan yang pura sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik. Ya, jadi inilah alasan kenapa orang munafik itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mendasari amalan mereka dengan keimanan, ya. Sering kita ulang-ulang bahwa ya syarat diterimanya ibadah itu kan yang pertama apa? Ikhlas dan ittiba. Ya. Namun sebelum itu semua ada tiketnya, yaitu harus ya berislam, beriman, berihsan ya. Dengan jujur, ya, tidak menyembunyikan kekufuran lalu menampakkan keimanan. Inilah alasan kenapa orang munafik itu disamakan dengan orang kafir dalam hal sama-sama kekal dalam neraka. Nah, makanya jauhkanlah sifat munafik dalam diri kita. Juga ya, jangan sampai ada tetangga kita, teman kita yang terjatuh dalam kemunafikan. Bagaimana orang munafik itu? Orang munafik itu adalah orang yang ya kalau disebutkan tentang syariat Allah, mereka benci, mereka anti, ya, mereka ilfil gitu. Ya. Mereka ilfil dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngaku muslim tapi enggak pernah salat. Nah, ini hati-hati orang-orang seperti ini, khawatirnya mereka mengira mereka muslim ya, padahal nanti di akhirat ya ternyata ya, atas perbuatan mereka, mereka bukanlah muslim sehingga dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Kita berlindung dari segala bentuk kemunafikan dan kekufuran. Amin rabbal alamin. Baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak akan Allah datangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah, dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya harfunida, ayu munada, alladzina isim mausul sebagai badal, amanu fil madi, alwaw sebagai fa'il, man isim syart sebagai mubtada, yartadda fil mudore, yartada fil mudore, fa'ilnya huwa, minkum jarwa majrur, an andini jarwa majrur. Yartada, kenapa fathah? Kenapa? Kenapa Ustaz? kenapa? Ini man tadi katanya itu apa? Isim apa? Isim syarat. Isim syarat ya. Isim syarat itu dia menjazmkan kan ya? Tapi pertanyaannya kenapa dia fathah enggak sukun? Iya. Kenapa? Karena dia. Memang kaidahnya gitu ya. Jadi kalau fiil-fiil yang diakhiri oleh tasydid yang ada tasydid di akhirnya, dia ketika majzum tetap dibaca kasor. Jadi enggak sukun. Karena kalau sukun gimana bacanya? Mayartad. Jadi kalau laku bro gitu ya. Enggak bisa ya. Hanya mayartad atau kalaupun ini di apa namanya? Fuka ya, dipecahkan ya, dibuka mayartadid. Nah, itu boleh. Jadi pilihannya adalah mayartad atau mayartadid kayak gitu. Nah. Minkum jarwa majrur. Andi ini jarwa majrur. Ahau mudhafun ilaih, alfa'u harfu jawab, saufa harfu mustaqbal. Nah, ya, harfu istiqbal bukan mustaqbal. Istiqbal. Ya, harfu istiqbal. Harfu istiqbal, yakti fi'il mudhari, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, biqaumin jarwa majrur, yuhibbu fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa wa alwaw harfu atfin yuhibbuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il adillatin na'at alal mu'minina jarwa majrur a'iddatin na'at juga ya Ustaz alal kafirina jarwa majrur yujahiduna fil mudore alwaw sebagai fa'il fi sabili jarwa majrur Allah lafzul jalalah sebagai Allah ini sebagai Allah. Mudhofu ilaih. Iya. Al-waw harfu atfin, la harfu nafin, ya khafuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, lau mata maf'ulun bi, la'im mudhofun ilaih, dalika isim isyarah sebagai mubtada, fadlun, fadlu, khobar, Allahi lafdul jalalah sebagai mudhofun ilaih, yu'tihi, yu'ti fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa alha'u maf'ulun bih. Berarti ini, oh iya benar-benar, iya, fa'ilnya Allah ya. Man isim mausul sebagai maf'ul bih tani. Yasya'u fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa alwaw harfu atfin, Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada, wasi'un khobar, alimun khobar tani. Nah. 50. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi yarji minkum an dinihi wa yastabdil bihi yahudiyati au nasaraniyata. Ini berarti wa yastabdil bihil yahudiyata au nasraniyata. Ya. Awin nasraniyata au ghairu dhalika. Falai yadurru Allah syai'a. Wasaufa ya'tillahu biqaumin khairin minhum yuhibbuhum wa yuhibbunahu ruhama'u bil mu'minina asyidda'u 'alal kafirina yujahiduna a'da Allahu wa la yakhafuna fi dhatillahi ahada. A'da gimana? A'da'a. Ya a'da Allahi. Oh, a'da Allahi wa la yakhafuna fi dhalika fi dhatillahi ahada. Dhalikal in'amu min fadlillahi yu'tihi man arada. Wallahu wasi'ul fadli. Alimun biman yastahiquhu min ibadihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya serta melaksanakan syariatnya. Siapa dari kalian ada yang meninggalkan agamanya dan mengganti dengan agama Yahudi atau Nasrani atau agama lainnya, maka mereka tidak dapat memudorotkan Allah sedikitpun. Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari mereka. Allah yang Allah cintai dan mereka mencintainya. Mereka mengasihi orang-orang mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Berjihad memerangi musuh Allah dan tidak takut kepada siapapun di jalan Allah. Kenikmatan tersebut termasuk bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkannya dari para hambanya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum, ya Allah akan ganti dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bersikap lemah lembut kepada orang beriman dan bersikap tegas kepada orang kafir. Mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut terhadap orang kafir. Lau mata la'im, walau sekedipan mata. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha Mengetahui segala perbuatan hambanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya larangan untuk murtad, ya, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari Islam ke Yahudi, Nasrani, atau agama selainnya. Namun, sekalipun misalnya ada orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, tidak merugikan Allah sedikit pun, ya. Bahkan mudah bagi Allah untuk mengganti, ya, orang tersebut, ya, dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah menjelaskan sifat orang beriman, ya. Orang beriman itu adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Bersikap lemah lembut, ya. Adillah, adillah itu kan artinya merendahkan diri, ya. Di depan orang beriman, 'izzatin 'alal kafirin, ya. Bersikap tegas terhadap orang kafir. Dia yang lain 'izzatun, ya. Ya. 'Alal kafirin ruhamau bainahum. Atau asyidda walal kuffar, ya, afwan, asyidda walal kuffar ruhamau bainahum, bersikap tegas keras kepada orang kafir, ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ini baru sikapnya seorang muslim. Jangan dibalik, ya. Jangan bersikap keras, bersikap tegas sama orang Islam giliran sama orang kafir, ya, berkasih sayang, ini kebalik namanya. Kemudian sifat orang beriman adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka, ya, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata la'im, dan ketika berjihad mereka tidak takut sedikit pun, ya. Karena inilah apa namanya, ya, urusan orang Islam itu enggak ada ruginya gitu, ya. Ketika berjihad misalnya, kalau menang dia bersyukur. Kalaupun dia terbunuh dalam peperangan dia pun bersyukur, ya. Karena, ya, kalau meninggal dia meninggal sebagai syuhada, ya. Kalau dia menang dia hidup sebagai orang yang mulia. Jadi enggak ada ruginya menjadi seorang mukmin, ya. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh sombong gitu. Artinya kita harus meyakini bahwa apa yang kita terima ini semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa saja menjadikan kita, ya, orang yang malas beribadah, orang yang jauh dari agama. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan merasa bahwa ketaatan yang kita lakukan itu murni karena usaha kita, jangan, ya. Itu semua merupakan berkah, ya, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jangan pernah sekalipun kita merasa sombong. Wallahu wasi'un 'alim, semuanya, dan Allah itu Maha Luas rahmatnya dan Maha Mengetahui segala perbuatan hambanya. Naam. Baik. Ya, tafadhal, satu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dan mereka semuanya orang yang patuh atau taat ya. Innama harfu nasbin wa taukidin. Ma ismu inna. Enggak, kalau baik itu innama ada tu hasrin. Ada tu hasrin. Hasrin. Oh ya. Maknya ismu inna. Enggak, innama itu namanya ada tu hasrin. Oh, innama ada tu hasrin waliyukum jadi isim innama. Kalau inna iya ini mah innama udah, innama tuh enggak ada amalnya. Kayak dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Itu enggak ada amalnya kalau innama. Jadi kalau innama itu bukan inna plus ma, tapi innama udah jadi sepaket namanya ada tu hasrin. Kenapa dinamakan ada tu hasrin? Karena dia membatasi makna. Waliyukum waliyu hanyalah Allah gitu. Jadi wali mubtada. Waliyukum mubtada. Allahu lafzul jalalah jadi khobar. Nah. Wa rasulau alwau at harfu atbin rasulu ma'tuf. Rasulu mudof hu mudofun ilaih. Jangan bilang hu alhau. Alhau mudofun ilaih. Alwau harfu atbin allazina ismu mausul. Amanu fi'lun madi alwawu. Aladina isim mausul sebagai apa? Oh, sebagai mubtada. Matuf ya, matuf ke wali. Oh, matuf kepada wali. Amanu fi'il madi alwawu. Alwawu fa'ilun. Allazina ismu mausul. Na'at. Sebagai na'at dari amanu. Yuqimu fi'lun mudore alwawu fa'ilun. As-salata maf'ulun bih. Alwawu harfu atfin yu'tu fi'lun mudore. Jangan bilang yu'tu ya, yu'tuna. Lengkap. Oh, yu'tuna fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Az-zakata maf'ulun bih. Alwawu ma'tub hum. Ismu hum maf'ulun. Hum mubtada. Mubtada. Raki'un khobar mubtada. Raki'un khobar ya, Ustaz? Ya, khobar betul. Iya. Tafsirnya? Innama. Namana sorokumu. Ini isi fa'il ini. Innama nasirukum. Innama nasirukum. Ayuhal mu'minun allaha. Ayuhal mu'min, Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna allazina yuhafizuna ala sholatil mafruudati wa yu'adduna az-zakata an ridho nafsin wa hum khadi'una Allah. Wahum, Allah. Nah, ini ya, lamnya lam huruf jar ini. Wahum khadi'una lillahi. Wahum khadi'una lillahi. Sesungguhnya penolong kalian wahai orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang beriman adalah Allah dan Rasulnya serta dan orang-orang mukmin, orang-orang yang menjaga pada sholatnya yang diwajibkan dan mengeluarkan zakat anirido nafsi apa? Ya, dengan keriduan dirinya. Dengan keriduan dirinya, mereka adalah khadi'unallah dan mereka tunduk. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian wahai orang beriman adalah Allah, kemudian rasulnya, kemudian sesama orang beriman yang mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat ya, dan mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ini harusnya wahnya wahal ya. Karena menjelaskan keadaan. Jadi jangan mengkhawatirkan orang munafik yang mereka mencari perlindungan dari orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita punya Allah. Ya, kita punya Rasulullah. Kita punya sama orang beriman. ya, yang mereka merupakan penolong-penolong kita. Dan Allah mensifati orang beriman, yang pertama, mereka menunaikan sholat, yang kedua, menunaikan zakat, yang ketiga, mereka melakukan sholat dan zakat itu dalam rangka ketundukan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Edi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya pasukan Allah itu mereka adalah yang menang. Mereka adalah pemenang. Al-Wawu harfu atof, man isim mausul sebagai mubtada. Isyarat aja. Isim sebagai isim isyarat. Ya tawalla fi'il mudore. Al-Wawu domirnya kembali ke man. Allaha maf'ul bi. Al-Wawu harfu atfin. Rasulu ma'tuf hu mudof ilai. Al-Wawu harfu atfin. Al-Ladina isim mausul atof ke Allaha lafzu jalalah. Amanu fi'il madi al-wawu sebagai fa'ilnya, fa harfu jawab, inna harfu tawakid wa nasbin, khisba isim inna Allahi maf'ul mudhof ilai, mudhof ilai, humul hum mubtada, hum fasal aja, dhamir fasal, ghalibun khobar. Terus khobarnya mana? Khobarnya mana jumlah dari Ya dari ifa'ina hisballahi ghalibun ya. Nah, Mas. 56 saja. Wa man saku billahi wa tawallahu. Wa man wasaqa billahi wa tawallahu wa rasulahu wal mu'minina wa huwa min hisballahi. Wa min hizbillahi kan ada min. Oh ya. Wa huwa min hizbillahi. Wa hizbullahi humul ghalibunal mutanaso al muntasiruna. Al muntasirun. Siapa yang berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, mereka adalah pasukan Allah. Dan pasukan Allah itu mereka adalah pemenang. Al-Muntasorin itu apa? Ya, pemenang yang unggul. Dan pemenangnya. Ya, nama Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum Ustaz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man yatawalladallaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa saja yang memberikan loyalitasnya kepada Allah, mempercayai Allah dan Rasulnya dan juga orang yang beriman, maka sesungguhnya tentara Allah itulah yang menang. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, kemudian Rasulnya dan juga orang yang beriman, maka dia termasuk dari tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentara Allah tidak pernah kalah. Tentara Allah selalu menang. Dan ini terbukti ya. Kita bayangkan ketika itu bagaimana ya orang-orang yang tinggal di gurun gitu ya, yang tidak pernah masuk dalam peta politik dunia. Di masa Rasulullah itu kan ada dua imperium besar ya, yaitu Imperium Romawi dan Persia gitu ya. Ya mereka saling bertikai ya beratus-ratus tahun lamanya ya. Jadi baik Imperium Persia maupun Romawi, mereka tuh saling berperang satu sama lain selama ratusan tahun, ya. Tapi nggak pernah ada yang berhasil menguasai Ya, jadi Romawi kalaupun mengalahkan Persia sebatas di medan peperangan, tidak sampai menghancurkan ya kerajaannya. Begitu pun sebaliknya, Persia ya sekalipun ya berhasil mengalahkan Romawi, tapi sebatas di medan peperangan, tidak sampai menghancurkan kerajaannya. Tapi Islam ketika tampil melawan mereka, melawan Persia, melawan Romawi, itu mampu menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada pertolongan Allah di situ. Karena bagaimana mungkin ya orang-orang Arab, ya orang-orang pedalaman, orang-orang yang tinggal di gurun, yang melawan dua kekuatan besar dengan persenjataan yang lengkap, dengan strategi perang yang sangat canggih, dengan jumlah yang selalu melampaui jumlah kaum muslimin, tapi bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menolong. Ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sungguhnya tentara Allah itu tidak pernah kalahnya. Tentara Allah itu selalu menang. Nah, inilah keyakinan yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum ya, di antaranya ya para panglima kaum muslimin seperti Al-Qa'qa, kemudian Khalid bin Walid, kemudian Al-Musanna ya. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang sepanjang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariatnya, menjauhi kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah, Allah akan menolong tentara tersebut. Nah. Baca Bu Dehelis ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina takhadzu dinakum huzuwan wa la'iba alladzina takhadzu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil pemimpin orang-orang yang mencela agama kalian dengan ejekan dan permainan di antara orang yang beriman di orang yang beriman yang diberi kitab dan dari sebelum kalian dan orang kafir. Iya, maksudnya dan janganlah kalian mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Ya, pemimpin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya harfun nida ayu munada ha harfu tambih allazina badal amanu fi'lun madin alu sebagai fa'il la nahiyah tattahizu fi'lun mudari'un majzumun bila nahiyah alu sebagai fa'il allazina ismu mausul sebagai maf'ulun bi ittakhazu fi'lun madin alu sebagai fa'il dina maf'ulun bi kum mudafun ilaihi huzu itu hal ya Ustaz ya. Huzwa ya hal. Halo sebagai enggak. Ini maful bih kan ittakhadhu. Jadi ini aku maful bih awal huzwan maful bih sani. Oh gitu. Maful bih sani. Halo harf arfin war la'iban. La'iban maftufun ala huzwa. Minal lazina jar wa majrur utu fi'lun madi majhul saya. Ya. Alkitabah itu maunya nembel fa'il. Apa Ustaz? Kan Ibu bilang utuh nih, fi'il madinya majul kan. Berarti maunya nembel fa'il. Alwaw nembel fa'il. Alkitabah maf'ulun bi min qabli jarwa majrur kum. Bentar Bu Mudayali, saya mau nanya. Kan waktu kita belajar fi'il majul katanya urutannya itu maf'ul bi jadi fa'il gitu ya. Oh iya. Ini ada maful bi lagi. Jadi nebul fa'il. Nah, ini ada maful bi lagi. Betul kita. Bah, dia membutuhkan dua maful bi. Ah, muntas ya. Karena dia membutuhkan dua maful bi. Jadi kalau ada fi'il majhul yang dia butuh kepada dua maful bi, maful bi yang pertama sebagai nebul fa'il, maful bi yang kedua ya maful bi. Nah. min qabli jar wa majrur kumudafun ilaihi alwaw harf atfin kufaro maktufun ala alazina ustadz. Kufaro maktufnya ke alazina betul. Alazina takhud ya. Nah. Aulia maf'ulun maf'ulbi dari it tatahizu. Jadi kan al-kufaro ini maktuf dia sebagai maf'ul awal ya. Aulia maf'ul tsani. Jadi ini takdirnya la tattakhidul kufara awliya kayak gitu. Oh. Jadi maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Ya. Alwahd arfin ittaqu fi'lun amrin fi'lu amrin Allaha lafudzala sebagai maf'ulun bi. Ya, fa'il ya lupa. Gimana Ustaz? Oh, waw ya. Iya. Alun fa'ilnya. Itaku fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il. Allaha maf'ul dzala sebagai maf'ul bi. In harfu syartin kuntum fi'lun madi nakis tum sebagai isim kuntum. Iya, isim kana enggak, Pak? Isim kana. Mukminina khobar dari kana. 57. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi la tattakhizul ladzina yastahzi'una wa yatala'abuna dinikum min ahlil kitabi wal kufaru awliya'a wa khaufullaha in kuntum mu'minina bihi bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, janganlah kalian mengambil orang-orang yang mengolok-olok dan bermain-main dengan agama kalian dari golongan ahli kitab dan orang kafir sebagai pemimpin kalian. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan menjalankan syariatnya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب هزوا ولعب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai ya gurauan dan permainan, sebagai olok-olok dan permainan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kalian mengambil orang kafir sebagai wali ya. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman kepadanya. Jelas sekali ya, ini menegaskan kembali bahwa kita dilarang untuk menjadikan teman ya dari kalangan orang-orang yang suka menjadikan Islam sebagai senda gurau. Nah ini zaman sekarang ini kan ada orang yang ngakunya Muslim tapi ya sukanya itu memojokkan Islam ya, menjelek-jelekkan Islam, mengolok-olok Islam. Nah yang seperti ini itu jangan jadikan teman, jangan jadikan pemimpin. Ya, jadi kepada orang yang hobinya ngolok-olok Islam, maka yang seperti ini jangan dipilih sebagai teman, apalagi sebagai pemimpin. Dan ayatnya jelas ya, diulang-ulang ya, dari 51 sampai 57 ini ya idenya kan sama ya. Isinya sama, ya temanya sama, itu tentang jangan sampai ya kita sebagai seorang Islam menjadikan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Nasrani sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, ya. Karena sangat besar permusuhan mereka kepada kaum Muslimin. Ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaannya. Ayat 55 Ummu Fudail ya. Ayat 55 wali bukan puan mukadam Ustaz. Oh iya benar ya, iya ya. Betul ya, innama waliyukumullah itu asalnya innama Allah waliyukum, betul ya. Jadi waliyukum ini sebagai khabar muqaddam, kemudian Allahu lafzul jalal sebagai mubtada akhar ya. Naam ya. Jazakillahu khairan atas koreksinya. Ayat 56 nih Bu Kurniati, Ya, tawala tadi hanya sebut fi'il mudhari, mungkin harusnya fi'il mudhari majzum. Ya. Harusnya fi'il mudhari majzum karena tawala itu kan kalau kita tafsir tawalla ya tawalla ya. Ada alif maksurah di ujungnya. Nah, ini ketika tidak ada alif maksurah wa may yatawallallaha, nah, ini menunjukkan bahwa dia majzum ya. Kan kita sudah belajar kalau ada fi'il yang diakhiri oleh huruf illat al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir. Iya. Itu kalau kalau dijazmkan dia dibuang huruf ilatnya ya. Nah, ayat 54 yu'tihi majhul, ini Bu Dayalis bertanya ya. Enggak Bu, enggak majhul. Kalau yu'ti itu normal, ata yu'ti ya. Jadi yu'ti itu normal bukan majhul. Kalau yu'ta ya atau yu'tuna ya. Ya. Ya afan, kalau yu'tuna enggak juga ya. Dia normal ya. Jadi ya memang wazannya kan af'ala yuf'ilu gitu ya. Ata yu'ti ya. Cuma dia mutal aja jadi enggak kelihatan. Naam ya. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.